wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ihsani. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-mala'ikata al-muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayo sana. Ya, langga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Gal wasajdatin li syukri aw tilawati karrar bi takririn dukhulin yakribu warak atani isra syamsin takrubu. Setelah kita membahas tentang sunnah tahiyatul masjid, sekarang kita akan bahas tentang sholat sunnah sujud syukur dan sholat sunnah sujud tilawah. Gal, sunnah sujud syukur adalah sholat yang disunnahkan dengan bentuk hanya melaksanakan takbir ihram, lalu bersujud, kemudian bangun dari sujud dan salam. Itu adalah sujud syukur. Dan itu adalah sesuatu yang disunnahkan, yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengamalkannya. Dan sunnah sujud syukur ini sebagai sebuah hal, kalau kita melakukannya maka kita akan ditambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Sesuai dengan firman Allah taala, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Jadi kalau kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka niscaya kenikmatan itu akan ditambah. Dan kalau kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Nah, jadi berdasarkan firman Allah tersebut, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka disunahkan untuk kita bersyukur. Cuma kenikmatan itu kan bermacam-macam. Walaupun seluruh kenikmatan itu, kita harus memandangnya dengan kenikmatan yang sangat besar dan merupakan karunia yang sangat agung daripada Allah Ta'ala. Dan yang namanya kenikmatan itu bermacam-macam dan banyak sekali jumlahnya, tidak dapat dihitung. Oleh karenanya Allah sendiri di dalam Al-Quran telah menegaskannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Karena yang kita bisa hitung adalah nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Sedangkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera itu lebih banyak. Oleh karena itu, maka disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka beriman kepada hal yang gaib. Jadi hal yang gaib itu lebih banyak daripada hal yang tidak gaib yang zahir. Kenikmatan yang tampak lebih sedikit daripada kenikmatan yang tidak tampak. Yang tidak tampak lebih banyak. Kita tahu kan kenikmatan Allah berikan berupa sehat, badan. Anggota badan semuanya berfungsi seperti semestinya. Kita mendapatkan uang, kita mendapatkan anak, kita mendapatkan jodoh. Itu merupakan sebuah karunia-karunia yang bisa kita lihat. Tapi karunia yang tidak bisa kita lihat lebih banyak lagi. Contohnya adalah alhamdulillah di dalam diri kita, badan kita itu banyak sel. Sel-sel itu banyak, sampai berjuta-juta sel. Kalau seumpama salah satu sel yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja, maka akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setiap rambut, pori-porinya itu ada satu sel. Kalau seumpama rambut itu kan keluarnya ke depan. Keluar. Nah, sekarang kalau keluarnya itu ke dalam, kira-kira gimana sakitnya? Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau soal kenikmatan satu aja dicabut oleh Allah Ta'ala, maka akan terasa sebuah hal yang sangat menyakitkan seluruh badan kita. Dan ternyata itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Misalnya, kenikmatan yang tampaknya bukan sebuah kenikmatan yang biasa-biasa saja, tapi kalau seumpama sesuatu itu dicabut oleh Allah Ta'ala, maka merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ingat, kamu setiap hari kan kentut. Ya kan? Coba kamu gak bisa kentut. Ingat gak kalau kita dioperasi, na'udzubillah, semoga kita tidak pernah dioperasi. Sehabis kita dibius, dengan bius yang total, karena operasi, maka kita tidak boleh makan makanan, kan? Hingga kapan? Sampai kentut. Jadi kentut itu ditunggu-tunggu. Dinanti-nanti. Sehingga kalau orang itu kentut malu, kalau biasanya umumnya orang itu kentut malu, ataupun dia itu mencari-cari tempat yang sepi untuk supaya tidak kedengaran baunya, ini enggak. Begitu kentut langsung, alhamdulillah sudah kentut. Ternyata apa? Kentut itu nikmat. Ketika dibutuhkan, nikmat. Ketika tidak dibutuhkan, seakan-akan itu nikmat biasa. Nah, oleh karenanya di sini kita harus biasa melihat setiap kenikmatan itu bukan kenikmatan yang kecil, tapi kenikmatan yang besar. Bahkan kenikmatan kentut saja, kenikmatan buang air saja, itu setara dengan dunia dan seisinya. Dengan kerajaan dan seisinya. Masih ingat kan bagaimana di dalam kitab disebutkan cerita tentang seorang raja yang sudah selama seminggu tidak bisa buang air. Coba lihat, kenikmatan buang air yang biasa dirasakan setiap harinya diberikan Allah Ta'ala, yang tidak disadari merupakan sebuah kenikmatan yang agung, dicabut oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak bisa buang air. Bayangkan, kalau seumpama kalian tidak bisa buang air, apa yang akan terjadi? Sakit luar biasa. Perut kembung. Semua urat yang ada di dalam badan kita menjadi kaku. Walhasil terjadi kekacauan di dalam tubuh kita. Itulah yang terjadi pada raja itu. Gak bisa buang air. Dia merasa kesakitan yang luar biasa. Sampai kemudian dia datang ke dokter ini, dokter itu, dokter yang lainnya. Semuanya angkat tangan. Tidak bisa disembuhkan. Coba ini gak bisa, coba ini gak bisa. Akhirnya dia bertemu dengan seorang soleh, seorang wali Allah. Maka ada yang menganjurkan supaya dia datang kepadanya minta doa. Akhirnya katanya beliau, "Galia, saya doakan, insya Allah begitu kamu makan, begitu kamu minum air yang aku berikan, insya Allah langsung kamu bisa buang air. Tapi apa yang kau berikan untukku sebagai upahnya?" Kata raja itu, "Apa yang kau minta?" "Aku minta seluruh kerajaanmu." "Seluruh kerajaanmu." Hanya katanya raja, "Ini wali, materi juga gitu." minta seluruh kerajaannya. Enggak, jangan, terlalu banyak, terlalu besar itu. Kalau gitu, bagaimana kalau 1/10 kata raja itu? Aku berikan 1/10. Kalau tidak, aku tidak mau. Aku mau 1. Udah 1/3 aja. Aku tidak mau. Kalau kamu mau, kamu berikan semua kerajaanmu. Sehingga aku yang menjadi raja, bukan kau lagi. Keberatan raja itu. Ditinggal oleh si wali itu. Tambah lama, tambah sakit. Tambah mules. Enggak keruan. Sudah mau mati sekarat ya. Panggil orang itu. Dipanggil lagi. Masih sempat nawar lagi. Gimana kalau 1/2 katanya? Enggak, tidak. Kalau kamu berikan semua kerajaanmu, baru aku andalkan. Dan pasti kamu bisa buang air. Akhirnya lah, dia keberatan lagi. Mau ditinggal, kalau ditinggal dia enggak kuat lagi, sakit. Hanya baik, aku berikan kerajaanku semuanya. Sehingga kau yang menjadi raja nanti. Dikasih air sama wali itu, begitu dikasih air, diperintahkan sama wali itu, siapkan ember. Begitu diminum airnya, aku langsung keluar semua. 1 ember penuh. Walaupun raja, ya kentutnya bau. Kotorannya juga bau. Sama seperti kita, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad gak ada yang bau. Jadi keringatnya dimanapun yang ada pada diri Nabi Muhammad tidak ada yang bau. Kotorannya, kencingnya, buang air besarnya, hajatnya Nabi SAW tidak ada yang bau. Itulah keutamaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi ini segala macam yang berkaitan dengan dirinya menjadi rebutan. Kalau beliau itu berwudu, wudunya itu, airnya itu menjadi rebutan para sahabat Nabi. Di mana Nabi SAW berwudu, di situ banyak berkeliaran, bertebaran, berebutan para sahabat Nabi untuk mendapatkan air bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang mengambilnya lalu diusap ke wajahnya, diusap ke dadanya, ada dibawa ke pulang ke rumahnya, diusapkan ke istrinya, diusapkan ke anaknya. Begitu pula kalau seumpama Nabi SAW menggunting rambutnya, itu tidak ada satu helai pun jatuh di tanah. Rebutan orang itu untuk mendapatkannya. Sahabat Nabi itu berebutan untuk mendapatkannya. Sahabat Nabi bertabarruk. Lalu kita itu meneladani siapa kalau bukan sahabat Nabi? Jadi barokah itu ada. Tabarruk bisolihin itu dianjurkan. Bekasnya orang soleh, kita minum, kita pakai, itu dianjurkan. Kenapa? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang tabut yang menjadi pertanda bahwasanya siapa yang mendapatkan tabut itu, maka dialah yang berhak menjadi raja. Siapa raja, siapa namanya? Jalut. Jadi ternyata pertanda itu yang dijanjikan Allah Ta'ala sebagai pertanda itu merupakan sebuah tabut kotak. Isinya ada sisa-sisa daripada pakaian, tongkat, daripada para nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kalau sebenarnya Allah Ta'ala tidak mengatakan, tidak memerintahkan atau mengharamkan yang namanya tabarruk, kenapa kok di dalam Al-Quran disebutkan yang semacam itu? Nah, itu menandakan bahwasanya ada sahabat Nabi bertabarruk. Nah, cuma kita heran kepada mereka-mereka yang mengharamkan, bahkan mensyirikkan siapa yang bertabarruk, syirik katanya. Nggak boleh kita itu bertabarruk, mengambil barokah. Barokah itu satu-satunya hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang punya. Emang siapa lagi yang punya kalau bukan Allah? Cuma melalui seseorang. Itulah mereka. Dari saking sombongnya, seakan-akan minta langsung pada Allah diberikan. Tanpa bertawassul. Nggak usah pakai berkah-berkahan. Nggak usah pakai tabarukan, langsung dapat berkah. Nah, tidak, nggak seperti itu. Semuanya itu ada. Ada jalurnya. Ada regulasinya. Ada aturannya. Di antara aturan yang harus kita jalani, kita harus mengambil berkah. Jadi mengambil berkah itu wajib. Wajib. Ambil berkah orang tua. Cium tangannya. Cium kakinya. Cium jidatnya. Ambil berkahnya guru. Cium tangannya. Jadi ada semacam itu, bukan tidak ada. Jangan kata-katakan ini bid'ah, sahabat Nabi melaksanakannya. Bahkan kalau sudah Nabi SAW meludah saja, meludah itu dia, mereka rebutan untuk mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad itu. Nabi berdahak. Tahu dahakan yang warnanya hijau kekuning-kuningan tuh? Kalau dahak kamu orang jijik. Tapi kalau dahaknya Nabi berebutan untuk mendapatkannya. Begitu Nabi SAW berdahak, maka di saat itulah sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahkan banyak di antara mereka diriwayatkan dalam hadis. Mereka itu meloncat berterbangan untuk mendapatkan dahaknya Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan oleh para ulama di situ ketika diriwayatkan hadis tersebut. Kenapa para sahabat Nabi itu sampai meloncat, mengorbankan dirinya untuk mendapatkan dahak Nabi atau ludah Nabi? Mereka melakukan yang semacam itu untuk berebutan dengan bumi. Karena dahaknya Nabi, ludahnya Nabi begitu berada di dalam tanah, langsung itu ditelan oleh tanah. Dan beruntung tanah yang menelan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum hilang ditelan tanah, maka dia itu meloncat supaya datang dan berada hinggap di tangannya. Itu maksudnya mereka itu berlomba-lomba semacam itu. Ya, jadi barokahnya Nabi itu direbutkan oleh manusia dan oleh bumi. Sehingga kotorannya Nabi gak ketahuan. Kotorannya Nabi itu ditelan oleh bumi. Dan setiap bumi yang menelannya, dia merasa beruntung. Karena telah menelan kotorannya Nabi. Kotorannya Nabi tidaklah najis. Kotorannya Nabi adalah sesuatu yang suci. Tidaklah bau, tapi sesuatu yang harum. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, berarti apa? Karena enggak kuat juga raja itu, akhirnya dia mau diberikan kerajaannya semuanya kepada wali itu. Setelah dia sudah bisa buang air, lepas sudah rasa sakitnya yang luar biasa tadi, barulah si wali itu mengatakan begini. Saya sebenarnya tidak berminat, sama sekali tidak berminat untuk menjadi raja daripada kerajaan ini, sama sekali tidak ada dalam hatiku. Agar tapi saya syaratkan yang semacam itu supaya kamu tahu itulah kadar dunia itu. Dunia dengan keindahan yang luar biasa yang memikat orang sehingga sampai-sampai mereka itu bermusuhan, antara saudara bermusuhan karena dunia itu, sampai kemudian iri, dengki, sombong, mencela, menghina, memaki dan sebagainya, sampai dikorbankan akhiratnya karena berdosa dengan sebab dunia itu. Akhirnya orang yang semacam ini adalah orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Sama sekali tidak ada dalam diri Nabi Muhammad, dalam diri para sahabat Nabi, dalam diri para tabi'in, dalam diri para ulama, dalam diri para solehin, ketakutan terhadap dunia. Jadi tidak ada ketakutan terhadap dunia itu, tidak ada. Karena pada dunia sudah maksum. Nah, kenapa saya katakan mereka itu yang semacam itu berarti tertipu, terpedaya? Kenapa? Nah, karena mereka itu mencari, mengusahakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah SWT. Apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, oleh karena di sini kita diajarkan. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang ada pada diri kita tetap berkelanjutan, berkesinambungan, bahkan bertambah, caranya bagaimana? Harus banyak-banyak bersyukur. Lain syakartum, camkan baik-baik itu. Ingat kaidah yang berbunyi, setiap ucapan siapapun juga dapat dipercaya, dapat juga tidak dipercaya. Bisa benar, bisa juga tidak benar. Bisa tepat, bisa juga tidak tepat. Bisa luput, bisa juga tidak luput. Kecuali dua ucapan, tidak mungkin salah. Tidak mungkin luput. Tidak mungkin tidak benar. Pasti benarnya. Apa itu? Ucapan Allah dalam Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nah, oleh karena itu pasti. Kalau kamu bersyukur, pasti kalian akan ditambah nikmatnya. Kalau kalian tidak bersyukur, pasti akan diambil kenikmatan itu. Oleh karenanya, dikatakan dalam sebuah syair, in kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Jadi yang kalau engkau berada dalam kenikmatan, jagalah kenikmatan itu. Dengan apa? Bersyukur. Bersyukur itu bagaimana sih bersyukur? Bersyukur itu adalah dengan melaksanakan rukun syukur yang tiga itu. Syukur bil lisan, syukur bil janan, syukur bil arkan. Nah, itu orang bersyukur yang betul-betul seperti itu. Jadi syukur itu bukan hanya dengan lisan, tapi syukur dengan lisan juga, dengan janan juga, dengan arkan juga. Jadi syukur dengan lisan adalah dengan kita mengatakan alhamdulillah. yang aku punya ini semata-mata adalah karunia daripada Allah. Jangan kamu katakan ini adalah usahaku. Kalau aku tidak berusaha seperti ini, aku tidak dapat seperti ini. Ah, itu orang yang sombong semacam itu. Orang yang tertipu, orang yang terpedaya oleh setan. Kesian deh yang semacam itu. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, la haula wala quwata. Upaya apapun, usaha apapun, kalau Allah tidak berkenan, tidak akan terlaksana. Berapa banyak orang yang berdagang tapi tidak berhasil? Berapa banyak orang yang punya percetakan tapi tidak berhasil? Berapa banyak orang yang mempunyai usaha-usaha yang dipegang sekarang ini oleh konglomerat-konglomerat itu? Tapi itu bukan usaha yang pertama, usaha yang banyak sekali dicoba oleh orang. Tapi kenapa dia yang berhasil? Yang lainnya kenapa tidak berhasil? Nah, itu semata-mata karena karunia daripada Allah SWT. Bahkan kalau kita tanya kepada para konglomerat, orang-orang yang kaya itu, kamu tanyakan, kamu telusuri, suruh dia berkata jujur, jangan pakai sombong, pasti mereka akan menjawab, yang aku dapatkan ini sesuatu yang tidak terduga. Bukan sesuatu yang diduga. Dia sudah berusaha dalam hal ini. Kurang laku, coba di sini. Subhanallah, dari sebab lainnya akhirnya ada hal yang membuka dia itu mendapatkan harta secara berkesinambungan, secara bercucuran yang banyak kepada dia. Itu dari satu hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, begitulah Allah SWT memberikan rezeki itu semacam itu. Jadi, rezeki kita tidak bakal kemana-mana. Orang yang tertipu dengan dunia itu, orang yang cinta pada dunia itu, orang yang takut kepada dunia, berarti orang yang tertipu, terpedaya, kesian deh loh. Yang semacam itu. Kenapa Nabi SAW telah bersabda? Camkan baik-baik sabdanya Nabi Muhammad, supaya kita tidak takut kepada urusan dunia. Urusan dunia besar apa kecil? Kecil, jangan dibesarkan. Urusan akhirat, besar apa kecil? Harus dibesarkan. Urusan dunia, harus kecilkan, nanti besar buat kamu. Urusan dunia, harus dikecilkan, nanti akan menjadi besar buat kamu. Artinya apa? Dia akan datang kepada kamu dengan bilangan, dengan jumlah yang besar buat kamu. Tapi kalau urusan akhirat, harus dibesarkan. Kalau enggak, kamu akan mendapati akhirat kamu kecil. Itu. Nah, kenapa Nabi SAW bersabda begini? Nafasa ruhul amin fi rawi an la tamuta nafsun hatta tastakmila rizkahu wa tastawfiya ajalah fatayibu bihi nafsan wattaqullah faajmilu fihi talab wa tayibu bihi nafsan wattaqullah. Yang artinya, telah berbisik di telingaku Malaikat Jibril, Ruh Malaikat Jibril alaihi salam, bahwasanya tidak akan mati seorang jiwa, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali sampai benar-benar habis rezeki yang sudah ditentukan, sampai benar-benar habis ajal yang sudah ditentukan, baru dia akan meninggal. Kalau masih ada rezeki kita, enggak bakal kita meninggal. Kalau masih ada umur kita, tidak akan meninggal. Jadi kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut rezeki? Kenapa kita takut ya jodohnya itu orang enggak punya? Nah, ini orang yang takut namanya. Yang nanggung rezeki itu adalah Allah, bukan manusia, bukan bapakmu, bukan kerjaanmu, bukan ijazahmu. Tidak, semuanya itu tidak berpengaruh. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin siapa? Setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Yang namanya syaitan itu selalu menjanjikan kepada kalian akan kefakiran, supaya kalian semuanya takut kepada kefakiran. Masukkan ke pesantren, gak ada ijazahnya, takut. Kenapa gak ada ijazahnya? Nanti masa depannya bagaimana? Seakan-akan yang namanya orang itu makannya dengan ijazah. Orang dulu gak ada ijazahnya bisa makan. Ya tidak? Ini seperti ada satu cerita. Jadi dari segala hal yang ditampakkan Allah Ta'ala bisa kita ambil pelajaran. Dan pasti kita bisa petik hikmahnya. Di antaranya, ada seorang anak yang belajar di Pondok Dakwah. Umurnya baru 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Ini termasuk pengecualian. Karena di sini minimal harus SD kelas 6. Ya kan? Nah, yang di bawah itu berarti pengecualian. Karena repot kan kalau seumpama di bawah itu, karena ada masih ngompol, belum mandiri dan sebagainya. Oleh karenanya kita ambil yang kelas 6. Nah, ini disebutkan anak itu punya nenek, dia dari Jawa Tengah, neneknya dari Jakarta. Neneknya itu orang kaya, punya restoran, punya hotel, punya beberapa aset-aset kekayaan. Sehingga tatkala si cucu ini pulang berlibur bulan Maulid di tempat neneknya, ditanya sama neneknya, "Cuk, kamu belajar di mana?" "Aku belajar di Darul Pesantren." "Lu kok belajar pesantren? Nanti jadi apa kalau udah besar?" "Aduh." Katanya neneknya itu, "Nanti mau jadi apa besarnya?" "Ah, jangan kamu bohongi orang tua kamu banyak kayak begitu." "Ya kan? Nanti mau jadi apa?" "Itu pondok dakwah, untung ada ijazahnya sekarang. Kalau dulu kan enggak ada." "Jadi kalau enggak ada enggak bakal sekian banyaknya." "Oh, pondok itu enggak ada ijazahnya, enggak usah dah. Cari yang ada ijazahnya." Kayak begitu. Makanya jangan sekali-sekali kasih tahu sama wali murid, sama abahmu semuanya. "Kalau yang mau kelas berapa?" Jawab dengan kelas pondok, jangan kelas muadalah. Ustaz sering tertipu yang semacam itu. "Kelas berapa?" "Kelas 3 Aliyah." "3 Aliyah? Ustaz setiap hari ngajar 3 Aliyah, tapi ternyata Ustaz enggak tahu." "Loh, 3 Aliyah? Sudah sekian berapa puluh tahun, 10 tahun lebih atau paling enggak 6 tahun, 7 tahun kan?" "Enggak, Ustaz, baru 1 tahun masih." "Loh, 1 tahun bisa kelas 3 Aliyah?" Nah, enggak tahunya 3 Aliyah muadalah. Jadi bukan 3 Aliyah pondok. Jadi kalau ditanya itu, Pak, jawabannya itu adalah pondoknya. Jangan perhatikan pada dunia. Dunia enggak pakai kemana-mana. Insya Allah kalian lulus semuanya kalau ijazah. Tapi kalau pondoknya ini kalian enggak berhasil, ya udah. Nanti paling-paling mau pulang ke pondok, mikir-mikir gimana aku malu. Enggak mau berhenti dari pondok. Kenapa? Enggak naik jadi malu. Nah, ini ada jadi seperti itu. Memang semacam itu berarti orang yang tidak mau belajar dari suatu kegagalan. Belajar, enggak usah malu. Ngapain malu sama orang? Jadikan sebuah hal yang memotivasi kalian untuk menjadi, tahun depan aku harus lebih baik. Tidak sampai gagal lagi. Ustaz sendiri enggak naik berapa tahun? 2 tahun, 2 kali Ustaz enggak naik. Tapi alhamdulillah sekarang seperti yang kalian lihat. Nah, artinya bisa bicaralah di depan publik gitu. Jadi belajar dari kegagalan. Kenapa sih aku enggak naik? Masa saudaraku semua naik, aku enggak naik? Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Aku malas. Nah, itu yang salah. Akhirnya begitu saat rajin, karena diiming-imingi sama Abu Yahya Hasan, nanti kalau seumpama juara kelas mau dikasih uang, waktu itu 200 ribu. Dulu waktu Ustaz jadi lulus kelas 3 Aliyah itu, umurnya Ustaz masih 17 tahun, 16 tahun setengah, 16 tahun, 17 tahun Ustaz berangkat. 17 tahun Ustaz jadi Ustaz, 17 tahun itu. 19 tahun Ustaz ke Madinah berangkat. 23 setengah kawin sama Ustaz. Jadi pada waktu itu diiming-imingi 200 ribu. Berarti tahun berapa kira-kira? 87 atau 88? Belum lahir kan? Jadi 88 waktu itu. 200 ribu banyak. Hanya Ustaz rajin, diafalin. Tahun pertama gak berhasil. Tapi berhasilnya juara 3. Kelas 2 Aliyah naik, itu juara 3 Ustaz. Waktu itu juaranya Habib Abdullah Segaf, Pontianak. Juara keduanya Ustaz Sahri Samudin yang ada di Balau itu. Akhirnya begitu tahun terakhir kelas 3 Aliyah, Ustaz belajar lebih rajin lagi. Subhanallah. Akhirnya Ustaz juara 1 langsung, enggak nanggung-nanggung. Nah, itu namanya husnul khatimah. Jadi ternyata Ustaz itu bukan orang bodoh. Tapi ternyata agak cerdas dikit gitu. Cuma Ustaz ini orangnya malas. Jadi ternyata yang enggak berhasil naik itu bukan karena bodoh dia. Bukan karena dia itu nggak pinter, tidak. Tapi karena malas belajar. Asik makan, asik tidur. Nah, jadi sampai dia itu tidak mau belajar. Kalau belajar, seru itu Ustaz hafalin, gak tidur pada waktu itu. Akhirnya jadi juga juara. Dapat deh 200.000. Waktu itu, gitu lah. Ustaz belikan tape recorder waktu itu untuk dengarkan ceramah-ceramah. Saya masih ingat itu. Gak tahu sekarang dari mana tape-nya itu sudah. Nah, jadi ini suatu pelajaran buat kita untuk kita petik. Nah, ini lihat anak kecil nih. Umur 8 tahun. Tanya majunya, cu belajar di mana? Di pondok. Dahulu ada, loh kok belajar di pesantren? Nanti masa depannya jadi apa? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang selalu menghantui para wali santri. Jadi kalau mau berkata jujur, itulah yang dirasakan oleh orang tua kalian. Jangan mau kita terpedaya. Jangan mau kita dibohong-bohongi sama setan itu. Nah, karena para Rasulullah sendiri telah mengatakan, tidak akan mati seorang manusia kecuali sampai benar-benar tuntas habis umur yang sudah ditentukan dan rezeki yang sudah ditentukan, baru dia akan meninggal. Kalau belum habis, gak bakal meninggal dia. Ini lihat, akhirnya apa? Si anak ini diberikan hikmah oleh Allah SWT. Karena kadang-kadang hikmah itu bukan hanya dari orang tua, orang pintar, orang alim. Kadang anak kecil juga bisa berbicara hikmah. Kata-kata mutiara, kata-kata bijak, kata-kata nasihat. Fem, itu bisa kadang-kadang dari anak kecil. Pernah Ustaz suatu waktu, Ustaz aja Ya Alawi, masih kecil Ya Alawi waktu itu. Masih umurnya seperti Umar sekarang ini, atau Ye Usin sekarang ini. Saya bawa ke kolam renang. Hanya mandi. Ustaz temenin kan? Ustaz temenin. Kemudian tiba-tiba ada anak-anak yang mandi juga. Nah, itu nyiram air ke bajunya Ustaz. Basah. Begitu disiram, Ustaz pertama kali kaget. Agak marah juga. Tapi kemudian, namanya juga anak kecil. Kita harus sabar. Mujahadah, sabar. Ambil hilang. Senyum Ustaz sama anak itu. Udah Ustaz menjauh, biar gak disiram lagi. Nah. Tiba-tiba, Ya Alawi itu bilang gini, Bi, berhasil. Katanya, aduh. Anak kecil bisa berkata hikmah ini. Artinya berhasil apa? Menahan marah, berhasil. Diginikan sama Ya Alawi. Gitu. Nah, itu diantara hikmah yang diajarkan Allah Ta'ala. Terkadang timbulnya itu dari wanita tua. Ternyata terkadang timbulnya dari anak kecil. Ini seperti ini. Si anak kecil ini berkata begini pada neneknya. Nek, itu hotel punya nenek? Iya, punya nenek. Warisan dari kakek? Enggak, itu usaha nenek sendiri. Oh, gitu, Nek. Terus, restoran itu punya siapa? Punya nenek juga. Kongsi sama kakek? Enggak, kakek malah ikut makan doang, katanya dia. Nah, itu usahanya nenek. Katanya. Oh, hebat ya nenek ya. Terus dia berkata begini. Terus nenek dulu lulusan apa, Nek? Barulah dia bilang, iya ya, SR saja saya tidak lulus. Tuh. Sekolah rakyat aja tidak lulus, tapi jadi orang kaya. Di Pandaan nih, ada seorang Habib. Dia punya pabrik sarung. Ada 3 pabrik yang dia punya itu. Ternyata kalau tanda tangan pakai cap jempol. Alias nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, jadi orang kaya. Yang doktorandus, yang insinyur, ternyata jadi tukang supir taksi. Nah, banyak yang semacam itu. Jadi yang memberi rezeki itu Allah. Bukan ijazah. Kalau ijazah harus rezekinya sekian. Standarisasinya sekian. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah, bukan manusia. Jadi jangan mau dibohong-bohongin. Harus percaya. Bahwasanya rezeki itu ditentukan oleh Allah. Kemudian. Jadi. Rezeki seperti itu. Oleh karenanya. Jadi supaya rezeki kita itu bertambah. Maka. Caranya apa? Bersyukur. Itu syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Dengan kita mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Alhamdulillah. Itu Imam Ali bin Abi Thalib itu diantara zikirnya selalu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus selalu baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Dia selalu melihat segala hal yang ada di dunia ini adalah sebuah karunia daripada Allah SWT. Jadi harus banyak membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi apapun yang tertimpa, menimpa kepada kita, ingat. Itu yang terbaik. Jangan pernah mengatakan ini yang terburuk, ini yang tidak baik, yang Allah berikan pada kita. Enggak ada yang tidak baik yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Baik tidaknya tidak diukur di dunia. Baik tidaknya itu diukur kelak di akhirat. Jadi kalau seumpama apa? Kamu dikasih musibah. Kamu dikasih bencana. Seakan-akan zahirnya sesuatu yang enggak baik kan? Tapi di balik bencana itu apa? Allah mengatakan, "Idza ahabballahu abdan ibtala." Kalau Allah cinta pada seorang, maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan dia itu cobaan. Allah akan memberikan dia itu bencana. Kalau dia sabar, Allah angkat dia sebagai kekasihnya. Gak mau diangkat jadi kekasih. Gak mau diberikan pahala yang banyak. Gak mau dihapuskan dosanya. Nah, oleh karenanya berarti segala keputusan Allah itu yang terbaik. Segala ketentuan Allah itu adalah yang terbaik bagi manusia. Gak ada yang tidak baik, semuanya baik. Nah, tapi kalau seumpama kita bisa mengusahakan ada dua pilihan, maka kita memilih yang bukan terbaik, nah, itu yang salah. Kenapa? Kita diperintahkan untuk berusaha. Naik atau tidak naik, siapa yang menentukan? Allah. Allah. Nah, kita. Mau naik, ya belajar. Gak mau naik, gak usah belajar. Gak naik pasti. Kalau kamu ngerjakan ujian tuh, asal-asalan, naik gak? Gak naik. Tapi kalau kita kerjakan, setelah kita mutola'ah, sesuai dengan yang ditanyakan, maka kita bisa naik. Nah, itu yang semacam itu kita harus usaha. Usaha dulu. Tapi ternyata kita sudah usaha, sudah ngembun-ngembun, tapi gak naik juga. Nah, berarti itu yang terbaik. Ada suatu hal yang direncanakan oleh Zat yang paling merencanakan dengan kebaikan. Siapa dia? Allah. Mungkin dengan begitu dia akan menjadi orang yang baik. Mungkin dengan begitu dia itu akan berubah keadaannya. Mungkin dengan begitu dia itu akan sadar ternyata di atas sana itu ada yang mengendalikan. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kenikmatan yang tidak terduga, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang kita tidak tahu, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Itu banyak yang kita rasakan semacam itu. Gitu. Nah, oleh karena di sini, kamu harus katakan bahwasanya segala yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Itu kenikmatan. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, kalau orang tertimpa musibah, harusnya bukan bersabar, tapi bersyukur, bukan bersabar. Kan sebaliknya. Kalau ada orang yang tertimpa musibah, nah kita kan katakan kepada dia, sabar. Harusnya gak bersyukur. Kenapa? Karena dibalik itu sesungguhnya itu ada kebaikan yang Allah janjikan untuk kita. Cuma karena kita memang diciptakan dengan hawa nafsu, maka selalu setan itu menjadikan hawa nafsu sebagai alat untuk mempengaruhi, menipu, memperdaya kita. Dan jadi ingat dari sekarang, segala ketentuan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kita lihat saja, lihat apa di balik itu. Ingat kan bagaimana ceritanya ada seorang artis yang dia itu harusnya dia sudah booking, sudah check-in. Sudah check-in, tiketnya itu sudah tinggal berangkat. Nggak tahu disuruh buat orang. Sehingga dia itu kecewa, shock. Marah dia. Akhirnya nggak ada pesawat lagi, pulang dia. Itu di Amerika kejadiannya. Pulang ke hotel lagi. Begitu dia pulang ke hotel, hidupkan televisi, ternyata pesawat yang harusnya tadi dinaiki, itu yang menabrak WTC itu. Gembiranya luar biasa kan? Sampai gak bisa ngomong, sampai seharian dia itu gak bisa ngomong, shock dia. Nah, tuh. Ternyata Allah pilihkan untuk dia apa? Yang terbaik apa bukan yang terbaik? Terbaik. Semua ketentuan Allah itu terbaik. Jadi gak usah bingung dengan ketentuan Allah. Ke depan, baik itu berkaitan dengan jodoh, gak usah bingung. Allah siapkan, jangan khawatir, Allah siapkan. Rizki kamu, jangan khawatir, Allah siapkan. Kalau yang mengurus kita, seorang manusia, kita harus waspada, kita harus was-was, kita harus khawatir. Iya, tapi kalau yang mengurus kita Allah, yang dikatakan mudabbiru samawati wal ard, di atas sana itu banyak hal yang membahayakan kita. Tapi karena Allah yang memegangnya, Allah yang mengendalikannya, kamu jangan khawatir. Jangan khawatir. Ente tahu jumlahnya bintang ada di atas sana itu berapa? Jumlahnya banyak, miliaran. Gak percaya, hitung sendiri. Gitu. Ya kan? Kenapa kok sampai tidak sampai saling berbenturan? Berapa banyak planet yang ada di atas sana? Yang semuanya itu, dia itu berputar. Kenapa gak sampai bertabrakan? Karena Allah yang mengaturnya. Itu lihat langit tuh. begitu indahnya kalau siang hari warnanya biru. Itu kan dalam penglihatanmu itu biru, tapi kenyataannya di sana belum tentu biru. Air laut itu biru dah? Air laut warnanya apa? Hah? Warnanya air laut itu apa? Jadi air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air mana saja itu enggak punya warna. Tapi warnanya itu tergantung ke tempatnya. Kamu lihat dari atas. Kalau kita melihat air laut, warnanya apa? Biru. Padahal birunya karena langit. Nah, biasanya di langit juga karena birunya karena laut. Nah, jadi kita enggak bisa. Nah, itulah hakikat daripada sesuatu itu. Di dunia pun kita belum bisa menjangkaunya secara pasti. Hanya Allah, apalagi yang berkaitan dengan Allah. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi jangan sok-sok tahu. Orang yang sok tahu itu yang lawan itu loh. Harusnya kita gak begini. Kenapa kamu harus seperti ini? Nah itu kata-kata orang bodoh itu, semacam itu. Mau menggurui Allah? Mau mengatakan dirinya itu lebih baik daripada Allah? Lebih mengetahui daripada Allah? Uskut bas. Nah itu kata-kata yang harus kamu katakan kepada jiwa kita, kepada diri kita. Uskut bas. Gitu. Diam aja, tunggu aja lihat. Pasti ada kebaikan yang tersembunyi di balik itu. Kamu senang sama orang, orang tua kamu enggak setuju. Ternyata orang itu adalah orang yang tidak baik. Kamu syukurkan di kemudian hari. Nah itu. Itu yang terjadi, semuanya itu yang akan terjadi. Jangan kamu tertipu. Kalau sudah kamu tertipu, kamu tetap melanggarnya. Orang tua enggak setuju, tetap melanggarnya. Akhirnya apa? Pasti nanti kehidupannya pasti akan sengsara dia. Orang kalau sudah kawin tanpa restu orang tua, lihat aja kehidupannya. Enggak bakal hidup senang. Pasti sengsara. Tapi lihat bagaimana dia tertipu, terpedaya dengan setan. Sampai dia itu melakukan hal yang semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka kenikmatan-kenikmatan itu ternyata harus disyukuri supaya bertambah kepada kita. Perbanyaklah kita sering membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang pertama. Ada juga syukur bil janan. Syukur bil janan itu adalah syukur dari hati. Syukur bil janan itu caranya bagaimana? Caranya adalah semua kenikmatan yang kita dapatkan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan sehat, kenikmatan keluarga, kenikmatan suami, kenikmatan anak, kenikmatan bisa berbicara, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa melihat. Semuanya itu semata-mata datangnya dari kamu. Kalau bisa ngomong sih, baterainya di mana? Hah? Baterainya kamu letaknya di mana? Gitu loh. Kok bisa ngomong? Hah? Nanti lihat boneka. Kasih baterai bisa ngomong, kadang-kadang kan? Bisa bergerak kemari, kesana, kemari kan bisa, ya kan? Kalau habis baterainya? Udah. Baterainya kamu di mana? Kok bisa bergerak, bisa main, bisa bola, sebagainya. Gitu. Emang, itu berarti apa? Nikmat yang luar biasa. Tanpa baterai itu lihat matahari itu nggak pakai baterai itu nggak pakai apa energi, nggak pakai bensin, nggak pakai solar, nggak pakai gas. Tapi ada pernah mataharinya sekarang sedang redup, mataharinya ada pemadaman matahari gitu, ada nggak? Ada itu Allah. Oleh karenanya kadang-kadang kita malu membaca hadis qudsi yang berasal daripada ucapan firman Allah SWT. Di mana beliau mengatakan begini. Ya Ibn Adam, inni khalaqtu samawati sab'a wal aradina sab'a fi sittati ayamin walam a'i bi khalqihinna. Wahai Ibn Adam, aku ciptakan langit dengan 7 lapisnya itu dan semua isinya itu, dan aku ciptakan bumi dengan 7 lapisnya itu dan seluruh isinya itu dalam waktu 6 hari, aku tidak merasa capek membuatnya. Afayu'ini rogifu nasukuhu ilaika kulla yawm. Apakah kalian pikir merepotkan aku untuk kamu, untuk aku sediakan roti setiap hari untuk kamu itu repot? Bikin langit yang 7 aja, bumi yang 7 lapis saja tidak repot bagi Allah Ta'ala. Kok kamu itu merasa sanksi kepada Allah, merasa takut kepada Allah, sampai tidak bisa memberikan makan Allah kepada kita? Pernah kamu dengar ada orang mati karena gak bisa makan? Pernah? Gak ada. Allah mencukupi semuanya. Allah bertanggung jawab, bukan seperti manusia. Allah yang ciptakan, Allah yang menyiapkan. Nah, jadi jangan mau kamu dibodoh-bodohi siapa? setan. Nah, jadi syukur dengan hati adalah dengan kita mengetahui seluruh kenikmatan yang kita punya, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, semata-mata karena karunia daripada Allah. Coba lihat, misalnya kalian ustadz yang bayar bulanannya, kalian ustadz yang belikan pakaiannya, kalian ustadz yang berikan satu jam sekali saya kasihkan 100 ribu satu jam satu orang. Kira-kira gimana sayangnya orang itu pada ustaz? Sayang kan? Karena apa? Dia ngasih kebaikan semuanya. Minta apa saja ustaz berikan. Kebutuhannya semuanya dipenuhi. Kira-kira sayangnya orang itu pada ustaz gimana? Luar biasa kan? Tergantungnya luar biasa kan? Tidak akan mengecewakannya kan? Semua perintahnya ustaz itu akan dilaksanakan kan? Nah, lalu kenapa enggak dibandingkan dengan Allah SWT? Siapa yang kasih nikmatan mata? Siapa ngasih kenikmatan bisa berpikir? Kenapa kamu bukan orang gila aja? Hah? Ayo, kenapa kamu bukan orang gila? Kok sadar? Kok waras? Sana banyak orang gila tuh. Kenapa? Karena kamu diberi kenikmatan dari Allah. Kenapa kau bisa makan? Orang sakit banyak gak bisa makan. Kenapa kau bisa tidur? Banyak orang gak bisa tidur karena masalahnya. Kenapa kamu perut kamu gak dipegang-pegang? Karena gak sakit. Orang sana banyak yang pegang perut karena sakit. Kenapa kamu itu tidak keburu-buru mau ke kamar mandi karena mencret? Sana banyak orang mencret. Siapa yang beri kenikmatan itu semuanya? Kenapa kamu masih ada orang tua yang biasa yang bisa membiayai kamu? Kenapa kamu itu bisa sholat? Kenapa kamu bisa hadir di sini sehingga kamu bisa mengenal Allah, bisa mengenal Nabi Muhammad SAW? Siapa yang berikan semua itu? Kenapa kamu tidak tergantung kepada Allah, kok tergantung kepada manusia? Tergantungan mana kamu, kepada manusia, orang tua kamu, atau kepada Allah? Bohong. Bohong. Kalau mengatakan tergantungan kepada Allah. Tergantung kepada Allah atau orang tua? Nah. Masih, ya Allah, kalau orang tua enggak ngirim, aku enggak bisa makan. Kalau orang tua enggak ngirim aku enggak bisa jajan. Kalau orang tua enggak membayar aku tidak bisa mondar di sini. Nah, itu orang tergantung pada makhluk. Jangan. Orang tua itu bisa meninggal. Orang tua pun itu musayyar. Bukan mukhayyar, musayyar. Yang memberi rezeki orang tua itu Allah. Kenapa kamu tergantung kepada orang yang tergantung? Kenapa kamu butuh kepada orang yang butuh juga? Nah, oleh karena jangan pernah ngadu. La tashku man arhamu bika ila man la arham. Jangan kamu mengadukan zat yang sangat mengasihi kamu kepada zat yang tidak mengasihi kamu. Ngapain kamu itu ngadu sama orang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu? Bahkan kalau sama kamu terjadi apa-apa mungkin dia akan meninggalkan kamu. Yang membuat itu semua sehingga kamu itu seperti ini itu siapa? Zat yang paling arhamur rahimin. Orang tua kamu kan sayangkan kepada kamu? Allah lebih sayang. Kamu kan dicinta oleh Allah Ta'ala kan? Kamu tidak menyadarinya kan? Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Tidak sadar bahwasanya itu semuanya itu karena kenikmatan. Kenapa sih orang tua kamu itu bisa sayang sama kamu? Kenapa kalau kamu enggak, kalau sakit dikasih tahu, anu wali murid, fulan, ini mau ngasih tahu saja, anak kamu sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dijawab sama abahnya, biar mati aja. Ada enggak begitu enggak? Kepikiran enggak? Bingung enggak? Bingung kan? Anaknya rumah sakit, bingung dia. Pekerjaannya ditinggalkan semuanya. Kenapa dia bisa begini? Allah yang bikin seperti itu. Kamu setiap bulan dapat uang. Siapa yang ngirim uang itu? Allah. Setiap hari bisa makan. Tangan kamu masih bisa berkipas. Siapa yang ngasih kekuatan itu? Allah. Semuanya Allah. Terus mana syukur kamu kepada Allah? Berapa kali kamu nyebut kepada Allah? Nah, makanya disinilah inti daripada kehidupan ini. Inti daripada ujian kehidupan ini di sini. Kalau kamu tergantung kepada Allah, maka semuanya itu digampangkan oleh Allah Ta'ala. Kamu tergantung kepada manusia, masih tergantung kepada manusia. Selama masih tergantung kepada manusia, selama itu pula semua hajat kamu, semua itu kamu tidak akan terlaksana. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Tentang sifatnya para awliya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Untuk mereka para awliya, para kekasih Allah, apapun yang mereka kehendaki, Allah akan laksanakan. Allah Ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi. La in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'azani Lau izannah. Kalau dia minta apa saja aku akan berikan. Kalau dia minta perlindungan dari apa saja aku berikan dia perlindungan. Siapa itu? Kekasihnya Allah. Kenapa dia seperti itu? Ah, karena dia sudah tergantung pada Allah, enggak tergantung pada manusia. Jangan tergantung pada manusia. Jangan tergantung pada manusia, jangan tertipu, jangan terpedaya. Kalau kamu tergantung kepada manusia, banyak sakit hatinya. Banyak sakit hatinya. Jangan tergantung manusia, tergantung kepada Allah. Nah, jadi ingat, hasbunallah wa ni'mal hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi aku, Allah. Kenapa kamu takut pada anu enggak berani kalau jalan sendirian, anu enggak berani kalau nah, ini orang yang tergantung pada manusia. Jangan tergantung pada manusia, tergantung kepada Allah. Nah, orang yang sudah tergantung pada Allah nikmat. Caranya bagaimana? Caranya beriman. Beriman itu bagaimana? Melaksanakan syariat, menjauhi segala maksiat. Nah, itu namanya beriman. Kalau sudah beriman, tambah imannya itu kuat, maka ketergantungan kamu kepada Allah akan menjadi kuat. Imannya lemah, maka dia tergantung kepada manusia. Bahkan bisa jadi tergantung kepada setan. Gitu loh. Karena lemah. Tapi kalau tergantung kepada Allah, nikmat. Sama seperti kalau begini. Kamu ditraktir. Siapa yang mentraktir kamu? Pak SBY. Semua urusan kamu, Pak SBY yang melaksanakannya. Semua kebutuhan kamu, Pak SBY yang akan memenuhinya. Semua hal yang menakutkan kamu, Pak SBY akan memberikan keamanan kepadamu. Aman gak? Senang gak hidupnya kira-kira? Seluruh kebutuhannya akan terpenuhi tidak? Itu SBY yang kadang-kadang setiap hari sakit. Kadang-kadang marah, kadang-kadang kesel. Itu SBY, Allah tidak. Allah gak pernah kesel. Walaupun Pak SBY kalau kita minta sekali, dua kali mungkin dikasih. Tiga kali sudah mulai lain. Empat kali tambah lagi. Ngapain kamu tergantung pada aku? Emang aku abahmu? Emang aku? Ah, itu lain dah. Tapi kalau Allah, tambah kita minta sekali, tambah lagi dua kali, tambah lagi tiga kali, tambah lagi empat kali, tambah seribu kali, tambah sayang. Nah, pantaskah kita lebih sayang kepada orang tua daripada sayang kepada Allah? Pantaskah kita lebih sayang kepada Rasulullah melebihi daripada Allah? Nah, harus kita sayang kepada Allah lebih dari segalanya. Anak kan sudah dekat pada Allah, nikmat. Nikmat. Semuanya nikmat. Semua orang itu berada di tangannya Allah. Terserah mau diapain sama Allah. Inna gulubal ibad baina usbu'aini min asabir rahman. Ya, jadi hati seluruh hamba-hamba Allah, itu semuanya itu berada di dalam dua jari jemari Allah. Terserah mau diapain. Kamu harus bantu dia, semuanya bantu. Kamu harus taat kepada dia, semuanya taat. Kamu harus laksanakan perintahnya. Semua akan melaksanakan. Allah. Mudabbirus samawati wal ard. Orang tua bakal meninggal. Suami bakal meninggal. Anak bakal meninggal. Kita tergantung kepada mereka. Yang bakal meninggal. Allah tidak akan meninggal. Allah yang memberikan kemuliaan. Allah yang memberikan jodoh. Allah yang memberikan maqam. Allah yang memberikan mahabbah. Allah yang memberikan segala-galanya yang kita butuhkan itu Allah. Tapi lihat bagaimana keterikatan kita, ketergantungan kita pada Allah. Sholat pun yang dihususkan Allah Ta'ala hanya untukku, tapi kita pun juga mencampurinya dengan urusan dunia kita. Sholat mikiri utang, sholat mikiri badakan, sholat mikiri makanan. Lagi sholat nih, makanya hati-hati yang sholat sini, paling banyak setan itu yang sholat sini, yang di daerah sini nih. Kenapa? Begitu ada mbok-mbok masuk dari situ, itu siapa dia? Siapa itu ya? Jangan-jangan cari jodoh lagi itu. Di dalam sholat masih mikir jodoh. Astagfirullahaladzim. Itu kan kita kan? Nah, akui. Jangan dikasih salah buat setan. Enggak, sholat enggak. Itu setan yang bilang gitu. Akui. Ini saatnya untuk kita membersihkan diri. Menjauhkan diri kita dari pengaruh-pengaruh siapa? Yang jahat itu? Yang terkutuk itu? Yang kita doakan semoga di neraka selamanya. Setan. Mau jadi pengikut setan? Nah, tidak ada kata lain untuk mereka kecuali lawan, lawan, dan lawan. Enyah, enyah, dan enyah. Jadi jangan mau ikuti. Jadi kalau kita mau buat sesuatu, mau ngaji, apa mau majelasan ya? Tanya. Ngaji apa majelasan? Pasti si setan mengatakan, majelasan enak, laksi. Cerita artis yang terbaru. Gaul. Ya kan? Ngapain ngaji Quran? Bosan, pengen ngantuk. Nah, itu setan itu yang ngomong. Setan. Tapi kalau malaikat, baca Al-Quran. Wajah kamu yang hitam itu bisa berubah jadi putih. Jadi auranya itu tampak wajahnya. Tambah ke, baca Quran itu tambah, keimanannya bertambah. Akhirnya apa? Kekuatan setan itu akan berkurang. Gitu loh. Itu otomatis sudah, sama seperti timbangan dua. Dua timbangan itu kalau dikasih sesuatu yang berat, yang sini akan, ini ke bawah, yang ini ke atas. Seperti itu. Keimanan ditambah, maka yang namanya kekuatan setan itu akan berkurang. Yang akan ditambah yang mana? Iman ataupun pengaruh setan? Iman. Nah, jadi jangan buka. Tapi subhanallah, kita ini suka pengaruhnya setan. Semua pintu yang membuka pengaruh setan kita suka. Handphone kita senang. Keluar gerbang itu senang. Sampai mau nyoblos rebutan. Karena apa? Karena mau lihat Pak Satpam dulu. Lihat Pak Cari yang dipajang tuh. Rebutan, mau jual-jualan itu. Nah, itu tertarik soal itu, tah? Tertarik, tah? Terus ngapain keluarnya? Laksi aja gitu ya. Ketemu sama setan-setan di sana gitu ya. Nah, ini kan kita, ini kita. Kenapa kita begini? Karena kita gak belajar. Ayo sekarang kita belajar. Kalau terjadi sesuatu lintasan hati, satu memerintahkan kebaikan, satunya memerintahkan keburukan, jangan ikuti yang keburukan. Ingat ya, jangan mau kita terpedaya. Kenapa? Orang yang semacam itu ditipu. Bukan untung, tapi rugi. Bukan untung, tapi buntung dia. Kamu dosa sekali. Dosa dua kali. Tambah dosa, tambah dosa, tambah sengsara. Itu mau sengsara hidupnya? Mau sengsara apa senang hidupnya? Nah, kenapa berdosa? Bohong sekali. Itu sudah dosa dicatat oleh Allah Ta'ala. Mayal fidumin kolin illa dahi rakibun. Nggak bisa lepas. Nggak ada ceritanya malaikatnya lagi tidur. Malaikatnya lagi main. Malaikatnya lagi gofil gitu. Nggak ada. Nggak ada malaikat gofil. La ya'sunallaha ma'amarahum. Mereka itu sama sekali tidak melanggar perintahnya Allah. Apapun yang diperintahkan, pasti laksanakan. Jadi jangan harap. Dan jangan pernah berangan-angan serta berkhayal. Yang namanya malaikat lagi tidur. Ayo kita majelasan yuk, kita gibaan yuk. Kenapa? Malaikatnya lagi tidur. Nggak bakalan. Itu mimpi namanya gitu. Jadi kalau setan lagi tidur, ya mungkin lagi tidur gitu. Nah, sekarang ini lagi nunggu dia di pinggir-pinggir itu sampai kecapean, tidur-tidur gitu. Nah, tapi malaikatnya senang, bergembira. Nggak pakai kipas dia, senang sudah gitu. Nah itu yang berkipas itu bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau semua kita merasa panas, ya kita merasa panas, ingat satu hal, panas kamu, iya, bayangkan gimana panas kamu ketika berada pada mahsyar nanti. Sehingga apa? Yang kamu rasakan sekarang bukan panas, dingin, masih ada di bawah naungan. Nanti nggak ada naungan di sana, tapi matahari langsung di atas kepala kita, gimana panasnya kira-kira? Ada yang mengatakan 1 kilat, ada yang mengatakan 2 kilo kurang 1/4 gitu. Gimana cara panasnya? Supaya dingin gimana Ustaz? Ah, sekarang belajar yang rajin. Ayo, ingat kita semua kesatuan, enggak mungkin terpisahkan. Ingat ya? Biarkan kita itu sebuah kesatuan, jangan terpisahkan. Kita ini adalah wanita-wanita istimewa. Wanita-wanita pemberani. Pemberantas setan dan kroni-kroninya. Nanti bulan Ramadhan akan datang, bulan Maulid akan datang, kita pulang, kita akan berantas banyak lagi setan. Biarkan dia marah, biarkan. Kita mau dakwah. Terutama keluarga kita dakwah. Yang pacaran kita berantas. Yang gak pernah sholat kita berantas. Yang gak pakai jilbab kita berantas. Nanti enggak? Nah, tapi berantasnya gak harus dikali berantas. Di mana saja kita berantas? Tapi dengan cara yang dengan siasat yang baik, kita omongin terus. Ini adik kita, ini saudara kita, harus itu sama seperti kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Itu syukur biljana. Nah, terus ada yang ketiga. Syukur bil arkan. Nah, syukur bil arkan itu adalah syukur dengan menggunakan seluruh anggota badan kita. Untuk apa kita diciptakan? Dan untuk apa anggota badan itu diciptakan? Jawabannya cuma satu. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wa ma fihi. Wa ma khalaqtul insa wa ma fihi illa. Aku tidak ciptakan manusia dan semua organ tubuhnya, semua kenikmatan berkaitan dengannya, semua hal keadaan yang berkaitan dengannya, kecuali satu. Untuk apa? Beribadah. Kenapa kamu dikasih mata? Untuk beribadah. Kenapa kamu kasih hidung? Untuk beribadah. Kenapa kamu kasih akal? Untuk beribadah. Kenapa kamu kasih harta? Untuk beribadah. Kenapa kamu kasih suami? Untuk beribadah. Bukan malah berdosa. Kenapa kamu kasih rumah? Untuk beribadah. Gunakan rumah kamu itu untuk menumpulkan pahala sebaik-baiknya. Undang tamu, undang makan. Berikan kenyamanan dalam rumah itu. Itu artinya untuk ibadah. Semua yang diberikan Allah Ta'ala itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi kalau kita sudah gunakan anggota badan kita semuanya, harta yang diberikan Allah Ta'ala semuanya untuk beribadah, berarti orang itu adalah orang yang bersyukur. Jadi syukur itu harus dengan lisan, dengan kita mengatakan alhamdulillah. Harus juga dengan janan, dengan kita mengatakan di dalam hati kita bahwasanya semua yang kita punya bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tapi semata-mata karunia yang agung dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita gunakan seluruh yang Allah berikan. Ingat, kita punya apa di dunia ini? Kita punya apa? Gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa. Yang punya itu adalah Allah. Yang punya mata kamu siapa? Yang punya telinga kamu siapa? Yang punya hati kamu siapa? Yang punya harta kamu siapa? Allah. Kalau Allah yang minta, berikan. Tapi kalau orang lain minta, jangan. Karena bukan pemiliknya. Nah, misalnya apa? Ini handphonenya Ustaz. Kalian mau ambil, Ustaz marah. Karena ini bukan pemiliknya yang meminta kepada Ustaz. Tapi kalau pemiliknya minta kepada Ustaz, hilang. Misalnya, Allah yang mengambilnya, hilang sudah. Bukan di tangan kita. Ya, mau gimana lagi? Orang diambil pemiliknya kok. Rusak, berarti diambil pemiliknya kok. Kenapa kita marah? Kita punya keluarga, meninggal. Diambil pemiliknya kok kita marah-marah? Ini saya titipkan. Aku titip ya. Ini jangan sampai hilang. Ini mahal. Ini handphone yang terbaru, paling baru. Samsung Note 3. Ya kan? Jangan dikemana-manakan ya. Oh iya, Sat. Sat datang. Ambil lagi handphonenya. Mana handphonenya? Enggak, Sat. Enggak boleh loh. Kok enggak boleh sih? Ini orang aneh. Gila apa enggak ini? Nah, kan seperti itu. Jadi semua yang diberikan Allah Ta'ala itu milik Allah. Jadi apa? Kita itu hanya dititipi. Kenikmatan mata dititipi. Mulut dititipi. Organ tubuh kita semuanya dititipi. Harta kita dititipi. Anak, suami, semuanya dititipi. Untuk apa? Tujuannya satu, untuk beribadah. Gunakan itu, modal itu. Kamu punya harta, abangmu punya harta banyak. Itu lihat tuh sekarang tuh. Kadang-kadang perempuan ini, anak-anak putri ini kurang respeknya. Apa karena ketebalan jilbab, sampai gak respect gitu. Setiap hari kamu lihat tuh. Bangunan terus dibangun. Kenapa dibangun? Untuk siapa? Emang jadi rumahnya Ustaz Gabis itu? Rumahnya Habib Zain, tempat istilahnya Habib Zain gitu. Untuk siapa itu? Nah, omongin. Asailil khair kafaili. Orang yang membantu kebaikan, mengusahakan kebaikan, sama seperti orang yang melaksanakannya. Orang tua kamu gak mampu, ngomongin keluarga kamu. Omongin teman-teman ayah kamu. Kalau kamu berhasil, kamu dapat ajariahnya sama. Ini justru kebanyakan di sini yang dibangun, yang bantu anak pondok putra. Nah, ini kan namanya gak respect, karena Ustaz malu gitu sama Habib Zain. Gitu. Nah, ada bantuan? Ustaz lagi-lagi jawabnya enggak. Padahal banyak dari putra. Jadi yang putra yang respect, kesian anak pondok putri kekurangan kamar, mereka yang bantu orang tuanya gitu. Omongin. Kalau kamu ngomongin orang tua itu, berarti kamu itu respect dan peduli terhadap orang tua kamu urusan akhiratnya. Jadi jangan takut kamu itu, nanti kalau orang tua aku membantu pondok, nanti aku kurang dong bagiannya nanti harta warisnya. Emang kamu harapkan abangmu mati, tah? omongin. Biar mereka itu berbuat kebaikan. Kalau kamu yang mau ngomongin, bah, bantu tuh pondok lagi bangun. Sekarang tuh anak baru tuh banyak, sampai banyak yang tidur di bawah. sehingga harus bangun lagi, harus bangun lagi. Itu kan biayanya enggak kecil, tapi besar. Itu kan pakai biaya. Mana ada orang bangun enggak pakai biaya? Enggak pakai biaya, dah surapan, bim, surapim, gitu, langsung bangun itu. Nah, omongin. Diomongkan orang tuanya, kasih tahu. Ada rezeki lebih, kasih. Berapapun yang diberikan, kita terima. Kalau mau tarik rekening Ustaz, nah itu di kitabnya Ustaz ada rekening Ustaz. Tanya, nah itu apa, website itu, betul-betul website. Mereka tahu, kali mau ada yang mau bantu. Mau rekening Habibzan langsung, ada. Rekeningnya Pondok langsung, ada. Gitu. Silahkan ya, jangan malu-malu. Gitu. Nah, omongin mereka. Nah, kenapa? Berarti kalian peduli untuk akhiratnya orang tua kalian. Coba lihat ini sekarang. Ini investasi akhirat yang sangat menguntungkan apa tidak? Anak-anak yang mau masuk ke Pondok Dalwah ini berebutan apa tidak? Tidak ada tempat. Sampai sekarang masih setiap hari terus ada yang mau masuk. Tidak ada tempat. Artinya apa? Dipakai terus. Dipakai. Selama dipakai, itu ngalir pahala yang orang tuamu. Berkah harta yang orang tuamu. Bahagia keluargamu. Orang tuamu itu bahagia. Kamu juga ikut bahagia karena kamu keluarganya. Tidak mau. Tidak mau, Ustaz, sudah cukup. Yang ada sudah cukup, Ustaz. Itu. Gitu, tah? Nah, harus peduli. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ayo ngomongin. Nah, jadi mujahadah sekarang, ayo mujahadah nih. Mujahadah minggu ini ngomongin keluarga. Kalau orang tuanya enggak mampu, ngomongin keluarganya supaya dicarikan bantuan. Walaupun 100.000 itu berharga. Walaupun 50.000 itu berharga, apalagi lebih. Biasakan kita itu untuk membantu sesuatu yang sifatnya itu untuk umum. Ini bukan pondoknya Baharun. Bukan pondoknya Ustazah Khadijah, bukan pondoknya Bibzen, enggak. Tapi ini pondoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesian Habibzen tuh. Seminggu ini aja keluarkan uang 1 miliar lebih. Pinjam uang sini, pinjam uang sana. Ustaz sudah bilang, sudah kalau enggak mau bantu, zakatnya aja dikirim. Enggak, ngirim-ngirim juga. Hanya 3 orang yang ngirim, dari sekian ribu orang. Gitu. Zakat pun juga pelit gitu. Ya, gimana mau sedekah? Soalnya kok ini untuk siapa sih? Yang menempati siapa? Kalian juga. Yang senang kalian juga. Gitu. Ayo berusaha. Jadi biarkan ada kepedulian dalam hati kita untuk membantu semua masyrubnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi panjang tinggal ngomong, bah, kesian bah, itu pondok itu membutuhkan biaya. Kalau abah ada, kok nggak ada abah, omongin sama teman-temannya. Mau butuh proposal, Ustaz mintakan kepada Ustaz Segap. Anak siap. Jadi supaya resmi, memang benar-benar dari pondok. Ustaz siap. Mau minta berapa proposal? 1.000? 100? Saya siapkan. Siapa mau bantu pondok? Ya. Mau kalah sama anak putra? Ya. Nah, gitu dong. Nah, jadi jangan cuma ngomong doang tapi ya. Nah, jadi seminggu ini, untuk kita niat membantu Habibzan, Ustaz ngomong gini juga membantu. Kalau sampai ada bantuan, Ustaz dapat pahalanya juga. Kalian yang ngomong sama orang tua, kalian juga dapat pahalanya. Kita enggak bermodal apa-apa, hanya cuma ngomong saja, tapi kita dapat kebaikan. Ngomongin, keluarga kamu mungkin ada yang kaya, ngomongin. Ayo bantu pondok. Kita lagi membutuhkan, lagi membangun. Bangunan yang kita punya banyak kan? Satu, proyek apa di Pondok Putri ini? Ini sangat mendesak, harus diutamakan. Sampai abjad semuanya, tukang yang ada di hotel, taruh sini. Tukang yang ada di Masjid Putra, taruh di sini semuanya. Kenapa? Karena bisa melihat, kesian. Anak-anak banyak yang tidur di bawah. Nah, sehingga apa? Diutamakan yang putri. Bangunan putri harus cepat selesai. 1 bulan depan harus sudah bisa ditempati. Nah, tapi itu bahannya semua itu dari mana? Utang. Jadi kalau lagi kebetulan itu Pak Kepala Tukang itu jalan di sini, tanya sama dia, utang Habibzan berapa? Miliaran rupiah. Miliaran. Nah, tapi selama itu berkat Allah, insya Allah ada aja jalannya. Cuma kamu itu harus bantu. Nah, kalian harus bantu, harus respect kepada semacam itu. Nanti kalau kita sudah biasa membantu seperti itu, kita juga akan dibantu urusan kita. Nanti kalau kamu buka pesantren juga akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu ini setiap orang harus berhasil 1 orang. Siap? Ya. Nah, satu orang harus berhasil 1 orang. Enggak harus, kita berusaha. Ingat ya, sekali lagi kita katakan semua ada di dunia, bukan manusia yang berkelana, bukan manusia yang berkehendak, bukan manusia yang berkuasa, tapi Allah. Dan ingat dalam hal ini, kita pakai kaidah yang dibawa oleh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Jombang. Nah, itu Al-Habib Husain itu ajib. Dia itu bukan orang kaya. Tapi banyak yang ditanggungnya. Para janda, para yatim dia tanggung. disewakan rumah, dibiayai sama dia. Tapi bukan dia orang punya. Terus gimana cara menghidupinya mereka? Nah, caranya apa? Dia datang kepada orang-orang kaya, diketuk hati mereka. Apa yang diucapkan oleh beliau begini? In a'tait, fallahul mu'ti wa anta mashkur. Wa in mana'ta, fallahul mani wa anta ma'zur. Nah, jadi kalau kita minta bantuan untuk orang lain, caranya begitu. Kita harus berkeyakinan kepada kata-kata ini. Apa itu? Kalau engkau berikan, maka sesungguhnya Allah yang memberi, bukan kamu. Allah yang memberi. Seseorang tidak mungkin berkehendak sesuatu, berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, berkata sesuatu, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi kalau engkau berikan apa yang aku minta, berarti Allah sebenarnya yang memberikan. Dan karena engkau sebabnya, aku katakan masykur, terima kasih. Wain mana, tapi kalau engkau mencegah, engkau tidak memberikan, jangan khawatir. Bukan engkau yang mencegah, tapi Allah yang mencegah. Fallahul mani. Wa anta ma'zur, kamu ma'zur, karena kamu itu digerakkan oleh Allah SWT. Gitu. Enak kan? Jadi kita tidak ada marah, tidak ada dendam. Kita sudah minta-minta ditolaknya mentah-mentah. Biarin aja. Toh kita cuma mengetuk saja, barangkali orang tua kalian mau membantu. Cuma dia mau, bah, kalau ada duit lebih enggak, bah? Ada, kirim dong ke rekening pondok. Nah, tapi kalau rekening pondok, tulis uang bantuan misalnya. Atau ke rekening Ustaz, atau rekening Habib Zain, bisa. Nah, nanti kita salurkan ke sana, sama-sama kita dapat ridhonya Allah. Menyenangkan Allah kan? Nah, saatnya sekarang kita menyenangkan Allah, karena selama kesempatan kita itu, selama kita masih hidup. Nah, akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan sebagai yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Diberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Dijauhkan kita dari segala macam kesulitan dan kesulitan. Kesengsaraan demi kesengsaraan. Dan semoga kita termasuk yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, diberikan maqam yang tinggi, pahala yang banyak, ridhonya yang banyak, tapi tanpa ujian yang berat kepada kita semuanya. Semoga kita dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk mengemban tugas yang mulia ini, meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga anak keturunan kita sampai hari kiamat tidak ada yang keluar daripada koridor ini sebagai da'i dan da'iyah, sebagai ustaz dan ustazah, sebagai seorang alim dan alimah, dan sebagai seorang faqih dan faqihah. Dan semoga kita semuanya termasuk yang nantinya begitu dibangkitkan dari kuburnya, pertama kali yang kita pandang wajah Nabi kita Muhammad SAW, dibarengkan bersama Nabi Muhammad SAW, beriringan dengan Nabi Muhammad SAW, di bawah naungan daripada naungan Allah SWT. Alhamdulillah, walikul niyatin salihah, wa alamana wa salafu salih al-Fatihah.